Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana rabbi khabiran bi haqqi al-badinati farq baina ahwali rahmaniyati wa ahwali syaitaniyati fa yakunu khazaballahu fi qalbihi min nurihi kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni wa rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tahduna bihi wa yaghfir lakum wa qala ta'ala wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri ma al-kitab wa al-iman wa lakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Hadza minal mu'minin alladzina ja'a fihim al-hadithu alladzi rawahu Tirmidzi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Qala Tirmidzi hadithun hasan. Fa in kana rajul qala ma'alim rahimahullahu ta'ala fa in kana rajul, maka jika seorang itu mengetahui dengan baik haqa'iqul iman al-batinah, hakikat keimanan yang bersifat tersembunyi yang berada di dalam hati, maka dia akan membedakan antara al-ahwal ar-rahmaniyah wal-ahwal syaitaniyah. Ahwal syaitaniyah adalah kemampuan luar biasa yang datang dari setan, sihir dan sebagainya. Kemampuan luar biasa bantuan setan itu disilahkan dengan ahwal syaitaniyah. Maka akan membedakan kemampuan luar biasa yang berasal dari Allah Ar-Rahman dan kemampuan luar biasa yang berasal dari setan atau karena bantuan setan. Maka orang yang bisa membedakan hal tersebut, saya pun, maka orang tersebut berarti telah Allah gunjamkan dalam hatinya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini? Menurut penafsiran Ibn Abbas, orang beriman di sini adalah mukmin ahli kitab. Mukmin ahli kitab. Ittaqullaha wa aminu bi rasulih. Hendaklah kalian bertakwa pada Allah dan beriman dengan Rasulnya. Yatikum kiflain min rahmatihi. Niscaya Allah akan berikan pada kalian kiflain. Kiflain menurut Mujahid maknanya di'fain, dua kali lipat. Min rahmatihi, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut penafsiran Abbas tadi, maka hadis ini atau ayat ini dihubungkan dengan hadis adanya tiga jenis manusia yang mendapatkan pahala dua kali lipat. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beriman dengan Rasul sebelumku, kemudian dia berjumpa dengan dakwahku, kemudian beriman denganku. Itu yang dimaksud kiflain min rahmati. Dan kalau kita lihat penggunaan ayat ini di sini oleh Syekhul Islam Taimiyah di sini, maka Syekhul Islam Taimiyah memaknai ayat ini sebagai ayat yang umum untuk mukmin ahli kitab dan selainnya. Wa ja'alakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan jadikan bagi kalian cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya di sini? Ada yang menjelaskan

dan Allah katakan la in sa'alani la udiyana, jika dia minta, dia berdoa kepadaku, niscaya akan aku beri. Maka wali itu berdoa, maka wali itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang paling mulia adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya doa itu tidak manfaat, bagaimana perkataan Ba'du Sufiyah, bahwasanya doa itu tidak ada manfaatnya, maka berarti konsekuensinya berarti menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang tidak manfaat dan memerintahkan umatnya berdoa berarti memerintahkan umatnya untuk melakukan hal yang tidak manfaat. Tentu ini satu hal yang tidak mungkin kita katakan. Bahkan doa itu adalah manfaat meskipun tidak terkabul, karena doa itu adalah ibadah. Maka orang yang berdoa meskipun tidak dikabulkan doanya, maka dia melakukan sebuah ibadah. Wa ista'adzani la u'adzannahu, dan dia minta perlindungan pada aku, saya akan aku lindungi. Wa ma tarattu an syai'in ana fa'iluhu, dan aku tidak pernah ragu-ragu berkaitan dengan sesuatu yang akan aku lakukan, sebagaimana ragu-raguku an qabdi nafsi 'abdi, untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman. Ya qawmu mauta wa atahu musa'atahu, orang yang beriman tidak suka sakitnya kematian, dan sebenarnya aku pun tidak ingin menyakitinya. Walaupun dalam minhu, akan tapi itu sebuah keharusan, mati itu sebuah keharusan. Amin. وكما يفرق من يعرف الخيل من بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق بين من يعرف الكروتية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكاذب الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود الأنسي وطلحة الأسد والحارث الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم من الكذابين. وكذلك يفرق بين أولياء المستقين وأولياء الشيطان الضالين. والحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون، وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاجة، فالشرعة هي الشريعة. قال الله تعالى لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجة، وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والمنهاج هو الطريق. قال الله تعالى وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. فالشرعة بمنزلة شريعة النهر، والمنهاج هو الطريق الذي يسلك فيه، والغاية هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة دين الإسلام. إن دين الإسلام هو أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره، فمن استسلم لغيره كما كان مشركا والله لا يغفر أن يشرك به، ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. وإذا كان العبد، jika seorang hamba itu من هؤلاء، termasuk mereka-mereka yaitu yang khabir بحقائق الإيمان الباطنة، yang mengetahui bagaimanakah iman yang sesungguhnya، sehingga bisa membedakan manakah kemampuan luar biasa yang datang dari setan dan mana yang datang dari Allah. Faraka, jika seorang hamba itu adalah orang yang khabir